Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk berkumpul di masjid ini melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas Kitabul Ilmi yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para penuntut ilmu yang dapat mengakibatkan kegagalan bagi mereka dalam menuntut ilmu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah ambil, ini di antara kesalahan penuntut ilmu adalah at-tasaddur qabla at-ta'ahul, yaitu tampil sebelum dia memiliki kemampuan. Maka insya Allah kita akan ambil bagian terakhir yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa minha su'udhan. Ya, di antara kesalahan yang terjadi pada para penuntut ilmu adalah su'udhan. Ya, berburuk sangka. Ya, ini seringkali menimpa para penuntut ilmu. Ketika dia berburuk sangka, maka dia akan tersibukkan dengan diri orang lain. Ya. Alih-alih dia menuntut ilmu memperbaiki dirinya, malah dia melihat kekurangan atau meneliti kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saudaranya. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu menghindari dari su'udzon kepada orang lain, berburuk sangka kepada orang lain. Apabila seseorang terlihat bahwa dia berada di atas kebaikan, maka sudah cukup apa yang zahir dari dirinya untuk menjadi timbangan kita. Tidak perlu bagi kita kemudian untuk bertajassus, ya, menjadi mencari-cari kesalahan seseorang atau berburuk sangka dengan dirinya. Cukup kita menilai dengan apa yang ada di hadapan kita, apa yang dipandang oleh mata kita, itulah yang menjadi penilaian kita. Maka tidak boleh seseorang, ya, bersu'udzon atau berprasangka buruk kepada orang lain, apalagi seorang penuntut ilmu. Dan prasangka buruk ini juga, selain tidak boleh dia berprasangka buruk kepada saudaranya sesama penuntut ilmu, demikian juga dia tidak boleh berprasangka buruk kepada gurunya. Apalagi berprasangka buruk kepada gurunya, ini bisa menyebabkan dia terjauhkan dari ilmu. Terjauhkan dari ilmu yang harusnya, ya, dia berhusnuzon kepada gurunya, berprasangka baik kepada gurunya, menganggap gurunya adalah orang yang akan memberikan dia ilmu, memberikan dia faedah. Tapi kalau dia sudah su'udzon kepada gurunya, berprasangka buruk kepada gurunya, maka bisa jadi apa yang disampaikan oleh gurunya tidak dia ambil, ya, atau justru dia lari dari guru tersebut hanya karena apa, prasangka buruk. Makanya beliau, penting sekali bagi beliau, ya, menurut beliau, untuk menyampaikan kesalahan yang terjadi pada banyak penuntut ilmu, yaitu su'udzon. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fayajibu ala talibi ilmi al-hadru min ayyadhunna bighairihi dhannan sayyian mitla ayyakula lam yatasaddaq hadha illa riya'an. Maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk mewaspadai dari berprasangka buruk kepada yang selainnya. Seperti dia mengatakan, lam yatasaddaq hadza illa riyaan. Seperti dia mengatakan kepada saudaranya, tidaklah si fulan ini bersedekah kecuali untuk riya, agar dilihat oleh manusia. Aw lam yulqi at-talibu hadza as-su'ala illa riyaan, liyu'rafa annahu talibun fahimun. Atau dia mengatakan kepada saudaranya, ya, mengatakan tentang saudaranya, tidaklah si fulan dari para penuntut ilmu ini mengemukakan atau bertanya tentang sesuatu melainkan hanya karena riya. Ya, ingin diketahui bahwa dia adalah seorang penuntut ilmu yang paham tentang permasalahan. Ya, yang seperti ini sering terjadi, ya, di kalangan para penuntut ilmu. Ketika ada yang menonjol, yang suka bertanya, dia sudah seudon terhadap saudaranya. Pasti fulan ini sukanya tanya, sukanya tampil saja. Ya, yang seperti ini dibuang jauh-jauh. Berusutlah dengan saudara antum. Mungkin dia, walaupun dia sudah tahu ya apa jawaban gurunya, tapi dia bertanya mungkin untuk memberikan faedah bagi yang lain. Selalu kita memberikan alasan-alasan yang baik bagi saudara kita. Maka hidup akan tenang. Hidup akan tenang. Tidak muncul apa kegelisahan dalam hati kita. Kenapa si fulan ini begini? Kenapa si fulan begitu? Seudhan bisa menyebabkan hal yang demikian. Sehingga seorang penuntut ilmu pun ya tidak mendapatkan ketenangan ketika dia menuntut ilmu. Wa kana al-munafiqun idza ata al-mutasaddiq min al-mu'minin bis-shadaqah in kanat katsirah qalu murai. Kata beliau, dahulu kebiasaan orang-orang munafik apabila datang seorang mutasaddiq, seorang yang bersedekah, min al-mu'minin dari kalangan kaum mukminin, bis-shadaqah, di mana dia membawa sedekahnya. In kanat katsirah qalu murai. Apabila sedekah yang dibawanya itu banyak, maka apa kata kaum munafikin? Wah, ini orang riya. Ya, serba salah orang mukmin di mata orang munafik. Kalau dia bersedekah banyak, katanya apa? Murai. Ini orang riya. Idza kanat qalilah qalu innallaha ghaniyun an sadaqati hadza. Kalau dia bersedekah dengan jumlah yang sedikit, maka apa yang dikatakan oleh kaum munafikin? Sesungguhnya Allah itu maha kaya dari sedekahnya si fulan. Ini yang ada pada orang-orang munafik, selalu melihat keburukan pada apa yang dilakukan oleh kaum mukminin. Maka kita hendaknya menjauhi apa sifat-sifat semacam ini. Ya, kadang dalam apa? Dalam menuntut ilmu misalnya, ada yang bertanya terus, si fulan nih apa sih pengen tampil aja ya, tanya-tanya terus sama ustadznya. Kalau misalnya saudaranya gak nanya, si fulan ini gak paham kok gak nanya-nanya ya. Padahal dia itu ya, padahal dia tuh gak paham kok gak nanya-nanya sama ustaz. Ya, yang seperti ini su'udhan. Ya, biarkan dia kalau dia perlu, dia bertanya. Kalau dia tidak memerlukan pertanyaan, maka ya tidak mengapa dia apa tidak bertanya. Kenapa pula antum yang sibuk ngurusin orang? Ya, ikhwan, hal-hal yang demikian ya bisa menyebabkan seseorang ya terganggu dalam menuntut ilmunya. Kalau dia banyak ngurusin urusan orang lain, maka dia tidak fokus memperbaiki diri. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil Islam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, bukan urusannya ya. Kecuali kalau misalnya sahabatnya atau temannya menuntut ilmu itu minta nasihat. Gimana nih, saya kok kayaknya belajarnya kurang, kasih nasihat. Tapi kalau misalnya kita melihat dia, Masya Allah ya, sudah mengikuti pelajaran ya. Sudah mengikuti pelajaran, ya sudah, alhamdulillah. Nah, ini jangan kita seperti kaum munafikin. Ya, apabila orang-orang yang beriman bersedekah, maka bersedekah banyak, dikatakan oleh mereka sebagai orang yang riya. Apabila dia bersedekah cuma sedikit, maka dia mengatakan bahwa Allah tidak membutuhkan sedekahmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan kaum mukminin, kaum munafikin ini dalam surat At-Taubah ayat ke-79, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Dan orang-orang yang merendahkan sedekah yang diberikan oleh kaum mukminin dalam sedekah mereka, serta walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan meremehkan orang-orang yang tidak menemukan atau tidak mendapati untuk disedekahkan kecuali hal yang sedikit saja, fayaskharuna minhum, maka mereka pun melecehkan atau mengolok-olok orang yang memberikan sedekah tersebut. Ya, kalau banyak diolok-olok sebagai apa? Orang yang riya. Kalau sedikit dikatakan sebagai apa? Orang yang apa? Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sedekahmu. Sakhirallahu minhum, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan mereka, walahum adzabun alim, dan mereka sungguh mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Maka berhati-hatilah para penuntut ilmu dari sifatnya kaum munafikin, selalu menganggap buruk apa yang dilakukan oleh saudaranya. Fa iyyaka wasu'adh-dhon biman dhahiruhul adalah. Maka berhati-hatilah engkau dari su'udzon terhadap orang yang tampak keadilannya atau tampak kesolehannya. Wala farqa baina an tadhunna dhannan sayyi'an bi mu'allimika aw bi zamilik. Dan tidak ada beda antara engkau berburuk sangka dengan gurumu atau dengan temanmu. Ya, dua-duanya tidak boleh. Baik engkau berburuk sangka kepada gurumu atau kepada temanmu, ya, yang sama-sama belajar, yang sama-sama belajar, apalagi kepada guru. Kalau dia sudah berburuk sangka kepada gurunya, maka bisa jadi ilmu itu terhalangi. Ilmu itu terhalangi dari dirinya. Ya. Kadang-kadang syaitan, ya ikhwan, untuk menjauhkan kita dari majelis ilmu, dia tampakkan perkara-perkara yang kelihatan itu seperti aib pada diri guru kita. Tujuannya agar apa? Agar kita menjauhi majelis ilmu. Ketika melihat kekurangan misalnya yang ada pada guru kita, syaitan berusaha memperburuknya. Wah, ini ustaz gak pantas ngajar ini. Akhirnya apa? Jangan hadiri majelisnya, kita tinggalkan saja majelisnya. Ya, mungkin ada kesalahan yang wajar ya terjadi pada seorang guru. Misalnya lahan dalam membaca kitab, ya. Lahan dalam membaca kitab. Ada kesalahan, antum udah belajar jurumiyah nanti, oh, ustaznya kok keliru ini? Ya, ada huruf jar kok dibaca marfu misalnya. Ya, terkadang kita kondisi dalam membaca seperti ini, ya, ada kesalahan namanya apa? Sabkul lisan, lisan yang apa? Mendahului sebenarnya kita ingin membaca apa? Majrur kemasukan huruf jar, tapi kemudian kita baca rafa. Satu hal yang sangat wajar. Tapi kadang syaitan membuat itu suatu sebagai suatu kesalahan yang sangat parah. Sehingga apa? Kita pun menganggap remeh sang guru, lalu menjauhi majelisnya. Demikian trik syaitan untuk menjauhi kita dari majelis ilmu. Ya. Kalau dia kemudian mencari guru yang lebih baik, ya mungkin tidak terlalu parah masalahnya. Tapi kemudian dia tidak mendapatkan guru yang lebih baik. Kemudian dia duduk di majelis guru yang lain, didapati lagi kesalahan. Ya, wah ini lebih nggak pantas lagi dari kemarin. Dia sudah cari guru lagi. Akhirnya apa? Hubbul intiqal dia ya, suka pindah-pindah. Ya, suka pindah-pindah, mencari guru yang sempurna nggak ada. Untuk belajar sama malaikat saja kalau mau sempurna. Ya, setiap guru pasti tidak lepas dari kesalahan. Makanya jangan suka pindah-pindah majelis hanya karena kesalahan yang remeh dari seorang guru kemudian dia tinggalkan majelis ilmu. Pindah-pindah itu tidak akan mendapatkan kebaikan. Ada sebuah ungkapan ya yang tersebar di antara para santri dulu ketika kami belajar, hubbul intiqal alamat mati konyol. Ya, suka pindah-pindah itu tanda apa? Tanda enggak dapat faedah. Ya, ini belum selesai belajar ini sudah pindah sama guru yang lain. Belum selesai dia dapati kekurangan pada gurunya, dia pindah lagi sama guru yang lain, akhirnya enggak ada yang dia selesaikan. Ya, kalau ditanya, "Antum sudah selesai kitab apa?" "Wah, ana sudah belajar banyak kitab, ya Qaidu Arba." "Selesai?" "Enggak, baru Muqaddimah." "Usul Salasah?" "Oh iya, udah belajar juga." "Selesai?" "Enggak." "Ya, baru sampai usul pertama." "Kitab Mutawhid udah juga ya, sampai bab pertama, enggak pernah selesai." Enggak pernah tuntas. Karena apa? Dia mencari guru yang sempurna itu sangat sulit. Maka hendaknya seseorang ya berhusnudzon. Berhusnudzon ya. Mungkin gurunya sabkul lisan ya. Kemudian apa? Dia membaca apa namanya? Kitabnya karena cepat membaca kemudian sabkul lisan yang harusnya dibaca rofa dia baca jer atau yang sebaliknya. Maka hendaknya tetap mengedepankan husnudzon kepada seorang guru. Kata beliau, fa'inal wajib ihsanudzon biman zahiruhu al-adalah. Maka yang wajib adalah kita ya berprasangka baik kepada orang-orang yang secara zahirnya dia adalah seorang yang saleh. Ya, memiliki adalah yang bagus agamanya. Amma man zahiruhu ghairul adalah fala haraja ayyakuna fi nafsika su'udzon bihi. Adapun bagi orang-orang yang secara zahirnya ya dia bukan orang yang saleh, orang yang fasik misalnya, maka tidak mengapa engkau berburuk sangka kepadanya. Kalau indikasinya sangat kuat bahwa dia bukan orang yang saleh, misalnya datang seseorang ya, seorang mengaku dia sebagai seorang dai, tapi kelihatan penampilannya jauh sekali dari penampilan seorang dai, ya ngomongnya kotor, jorok ya. Apakah kita kemudian oh zuzon nih ustaznya lagi khilaf? Ya. Ya, baru ketemu sudah ngomong apa? Ngomong kotor misalnya. Kemudian kita lihat sholatnya pun jauh sekali dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila tampak yang tampak keadaan seperti ini, maka tidak mengapa seseorang mengedepankan apa suudzonnya, mengedepankan suudzonnya, prasangka buruknya. Tapi ingat apa? Ada indikasi yang sangat kuat. Ada indikasi yang sangat kuat. Lakin ma'adzalika 'alaika an tatahaqqaqa hatta yazula ma fi nafsika min hadzal waham. Akan tetapi ya wajib bagimu untuk menampakkan terlebih dahulu atau jelas bagimu sehingga hilanglah pada dirimu keragu-raguan. Artinya dilihat dulu ada perkara-perkara atau indikasi-indikasi yang sangat jelas pada diri orang tersebut sehingga memang kita bersuudzon kepada dia. Ya misalnya ada orang enggak kita kenal malam-malam datang ke rumah kita mengendap-endap. Ya. Ini indikasi jelek apa indikasi buruk? Buruk ya. Maka kita enggak perlu husnuzan. Oh, husnuzan ini mungkin orang lagi nyari cicak mungkin untuk apa? Untuk dijadikan buruan kan sunnah mudu cicak katanya kan. Ya, ini namanya enggak pintar ya, kurang cerdas. Sehingga kalau sudah kelihatan indikasinya kuat bahwa orang itu adalah orang yang buruk, maka apa? Kita tidak mengapa mengedepankan prasangka buruk kita. Ya, akan tapi kalau misalnya belum jelas, indikasinya pun tidak jelas, maka hendaknya kita apa? Mengedepankan husnudzon kita. Kata beliau li anna ba'dun nas qad yusi'u dhanna bi syakhsin ma bina'an ala wahmin kadhibin la haqiqata lahu. Karena banyak sekali manusia, karena sebagian manusia dia berprasangka buruk kepada seseorang ya, dibangun di atas wahmin kadhibin, keragu-raguan yang apa didominasi oleh kedustaan, tidak sesuai dengan fakta. La haqiqata lahu. Tidak ada apa, tidak sesuai dengan fakta. Baik, jadi kalau kita melihat seseorang ya memiliki adalah yang terlihat tampak sebagai orang yang saleh, maka kita hukumi secara zahirnya. Adapun kalau sudah jelas tampak bahwa dia adalah seorang yang kelihatan bahwa bukan orang yang saleh, orang yang fajir, orang yang fasik, maka kalau indikasinya demikian jelas, tidak mengapa bagi kita mengedepankan su'udzon kepada dirinya. Ini kaidahnya. Kemudian kata beliau, fal wajibu idza asa'ta dhanna bi syakhsin sawa'un min talabatil ilm aw ghairihim al wajibu an tandhura hal hunaka qara'in wadhihah ya tusawwiru laka su'adhdhan fala ba's. Kata beliau, maka yang wajib bagimu apabila engkau berburuk sangka terhadap seseorang, baik itu kepada seorang penuntut ilmu atau yang selainnya, yang wajib bahwa engkau melihat qara'in, indikasi-indikasi wadihah yang jelas ya, yang memang mengharuskan dirimu untuk berburuk sangka kepadanya, maka yang demikian fala ba'sa, tidak mengapa kalau memang ada indikasi yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang jelek. Wa amma idza kana mujarrada awhamin fa innahu la yahillu laka an tasyi'u dhon bi muslimin zahiruhu al adalah. Adapun apabila hanya waham ya keragu-raguan atau prasangka-prasangka saja, maka tidak halal bagimu untuk berprasangka buruk bagi seorang muslim yang secara zahir tampak keadilannya, tampak adalahnya, kesolehannya. Ya, tidak boleh berburuk sangka kepada seseorang yang secara zahir tampak kesolehannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk menjauhi prasangka secara mutlak. Semua prasangka harus ditinggalkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhi katsiran minadh-dhann, kebanyakan dari prasangka tersebut. Berarti ada sebagian prasangka yang tidak perlu dijauhi. Yang dijauhi hanya sebagian dari prasangka tersebut. Lam yakul kana dhon. Ya. Beliau Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya ijtanibu adzan. Ya. Allah tidak mengatakan jauhilah prasangka, enggak. Katsiran minadzan. Ya, kebanyakan dari prasangka. Li'anna ba'dadh-dhunun laha aslun wa laha mubarrirun. Ya. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu ada asalnya. Ya, dan ada indikasinya. Makanya Allah mengatakan inna ba'dadh-dhon itsmun. Sebagian, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu ada dosanya. Laisa kullu dhon, ya, tidak semua prasangka. Tidak semua prasangka. Fadhannul ladzi yahsulu fihi al-udwan ala ghair la syakka annahu itsm. Maka prasangka yang menghasilkan darinya permusuhan, yang dihasilkan darinya permusuhan kepada yang selainnya, maka tidak diragukan lagi bahwa ini adalah sebuah dosa. Wa kadzalika dhannul ladzi la mustanada lahu. Demikian juga prasangka buruk yang tidak ada asalnya, tidak mustanad, yakni tidak ada asalnya, tidak ada indikasinya, tapi kita langsung berburuk sangka kepada orang tersebut. Wa amma idza kana lahu mustanadun fala ba'sa an tadhunna adh-dhanna sayyi' bihasabil qara'in wal adillah. Namun apabila ada asalnya, maka tidak mengapa engkau berprasangka buruk kepada seseorang sesuai dengan qara'in, sesuai dengan indikasi-indikasi, wal adillah, dan tanda-tandanya. Ya. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh beliau ini dalam menuntut ilmu, hendaknya kita menghindari su'udzon kepada orang lain. Ya, terutama kepada para penuntut ilmu yang ada sekitar kita, demikian juga kepada guru-guru kita. Ya, karena ini bisa pertama apa? Menyibukkan dirinya dari dirinya sendiri. Dia jadi sibuk dengan orang lain. Kemudian bisa juga membuat dia menjauhi majelis, terutama apabila prasangka buruk itu muncul terhadap seorang guru. Muncul terhadap seorang guru sehingga dia pun mulai apa menjauhi majelis gurunya karena prasangka-prasangka buruk tadi. Inilah ya ikhwan, ya, beberapa kesalahan yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu. Apa yang telah beliau sebutkan? Yang pertama apa? Kita ulang. Al-hasad. Ya, hasad, saling iri. Kemudian al-ifta bi ghairi ilm. Yang kedua, berfatwa tanpa ilmu. Yang ketiga, al-kibr, sombong. Yang keempat, at-ta'assub, ya, kefanatikan. Kemudian yang kelima, at-tasaddur qabla at-ta'ahul, ya, tampil sebelum memiliki kemampuan. Kemudian baru yang keenam, su'udzon, ya, berburuk sangka. Baik. Mungkin kita tambahkan lagi, karena saya rencananya memang hanya membaca kitabul ilmi ini sampai di sini. Adapun fatwa-fatwanya ini kita tinggalkan, ya, insya Allah nanti kita ambil faedah dari kitab yang lain. Tapi apa yang beliau sampaikan dalam tiga bab yang pertama ini sesungguhnya sudah merupakan hal yang sangat cukup bagi para penuntut ilmu. Ya, sehingga adapun bab al-fatawa, bab fatwa-fatwa, ya, ini akan kita mungkin antum baca sendiri saja. Tapi kita cukupkan dengan mengambil tiga bab yang pertama. Hanya saja di antara kesalahan penuntut ilmu pula yang perlu kita ingatkan, ya ikhwan, disebutkan oleh Syekh Abdus Salam Ibn Barjis rahimahullahu taala, beliau memiliki sebuah kitab, ya, yang judulnya Awaiqut Talab, yaitu penghalang seseorang dalam meraih keberhasilan dalam menuntut ilmu. Di sana beliau menyebutkan beberapa tambahan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini. Di antara kesalahan penuntut ilmu adalah tarkul amal. Ya, meninggalkan amalan. Ya, ilmu yang kita pelajari, ya ikhwan, itu bukan hanya teori. Ini yang membedakan seorang mukmin dengan seorang kafir. Ya, karena orang kafir pun bisa belajar ilmu, ya. Kita tahu para orientalis, mereka belajar bahasa Arab, mereka belajar kaidah tafsir, mereka belajar mustalahul hadis, mereka belajar ilmu-ilmu keislaman. Tapi apakah itu kemudian membawa kebaikan bagi mereka? Al-jawabula. Kenapa? Tarkul amal. Sebabnya mereka meninggalkan amalan. Tidak ilmu yang mereka peroleh, tidak kemudian menjadikan dia beramal sesuai dengan ilmunya. Maka merupakan kesalahan bagi penuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu hanya untuk wawasan saja. Belajar bahasa Arab hanya untuk bisa baca kitab, kemudian ya sudah. Ya, saya bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya, belajar sholat hanya sekedar tahu saja perbedaan-perbedaan mazhab. Belajar akidah juga demikian, agar tahu dia berapa bagaimana pendapat-pendapat firqah-firqah dalam Islam, pendapat-pendapat akidah mereka. Kalau ini saja tujuannya, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Ilmu itu ya menuntut kita untuk beramal. Apa yang sudah kita ilmui, hendaknya kita amalkan. Demikian yang diajarkan oleh para salafunas salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika mereka mendapatkan sebuah ilmu, mereka amalkan. Sehingga apa buahnya? Ilmu yang diamalkan itu akan menetap kokoh dalam hati seseorang. Berbeda dengan ilmu yang hanya dipelajari teorinya saja. Misalnya saja ya ikhwan, kita mempelajari sifat sholat Nabi alaihi salatu wassalam, fikih sholat misalnya. Langsung kita praktekkan. Ya. Maka apa? Ilmu tersebut menetap kokoh pada diri kita. Kita tahu bagaimana tatbiknya. Ya, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam sholat. Kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sholu kama ra'aitumuni wa sholli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Demikian juga dalam permasalahan lainnya. Dalam permasalahan lainnya. Ya, misalnya belajar fikih nikah. Ya, kalau enggak diamalkan kan cuma teori aja. Tapi kalau diamalkan, masya Allah, tahu bagaimana pengamalan ya ilmu fikih nikah tersebut. Dan hati-hati kita ya, dari apa? Hanya berilmu tapi kemudian tidak mengamalkan. Ini banyak sekali celaan di dalam Al-Quran, demikian juga dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dalam Al-Quran misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya dalam surat As-Saff, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini masalah apa yang kita ucapkan dengan apa perbuatan kita. Ketika seseorang tidak mengamalkan ilmunya, hanya ngomong saja, maka dia dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Ya, amat besar, ya amat besar kemurkaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Ya, demikian juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Ya, tidak akan bergeser kaki, kedua kaki seorang anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Ya, salah satunya an ilmihi fima fa'ala fih. Tentang ilmunya untuk apa dia amalkan. Ya. Siapa yang hafal hadisnya? Ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. An umrihi fima afnah wa an ilmihi fi ma fa'ala fi wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah wa an jasadihi fi ma ablah. Kata Rasulullah SAW, tidak akan bergeser kaki kedua kaki anak Adam sampai dia ditanya tentang empat perkara. Pertama, tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Kemudian yang kedua, tentang ilmunya. Ya, sudah diamalkan atau belum ilmu yang telah dia dapatkan. Kemudian yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia nafkahkan. Kemudian yang keempat, tentang jasadnya, untuk apa dia pakai. Salah satu dari empat perkara tersebut yang kaki kita tidak akan bergeser pada hari kiamat melainkan harus mempertanggungjawabkan terlebih dahulu, yaitu tentang ilmu. Ya, apakah kita sudah mengamalkan ilmu kita atau tidak? Maka merupakan kesalahan, dan kesalahan yang cukup fatal apabila seorang penuntut ilmu dia meninggalkan amalan. Ilmu bukan hanya sekedar teori. Ya, ingat kalimat ini, kita bukan orientalis yang belajar Islam hanya untuk wawasan saja. Ini yang ketujuh. Kemudian kita tambahkan selanjutnya. Yang ketujuh atau yang kedelapan, adamut tadarruj, belajar tidak bertahap, ya, belajar tidak bertahap. Ya. Sebagaimana Al-Quran dan demikian juga dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Alaihissalam dalam berdakwah bertahap. Demikian juga turunnya Al-Quran, ya, tidak satu paket, ya, tapi pelan-pelan, ya. Pertama, apa, membangun akidah terlebih dahulu. Nabi Alaihissalam selama 13 tahun, ya ikhwan, berdakwah di Makkah kepada orang-orang Quraisy 13 tahun, ya, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdakwah dari sisi apa? Akidah terlebih dahulu. Membangun akidah terlebih dahulu. Maka dari sini bisa kita ambil, ya, persyariatan itu kebanyakannya di fase apa? Madinah. Setelah beliau alaihissalatu wassalam hijrah ke Madinah. Ya. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya belajar itu bertahap. Maka hendaknya seseorang itu mempunyai prioritas apa yang harus dia pelajari terlebih dahulu. Mulai dari permasalahan akidah. Ilmu itu luas, ilmu itu luas, ya. Kalau kita mau ambil semuanya enggak bakal bisa. Sehingga kita harus punya skala prioritas apa yang pertama kali harus kita kuasai terlebih dahulu. Yang kalau kita enggak kuasai ini, ya, maka dunia akhirat kita bisa celaka. Makanya seseorang, ya, disebutkan oleh Syekhuna Fahad Al-Adani rahimahullah, ya, maka seorang penuntut ilmu hendaknya dia belajar akidah yang benar dulu. Belajar tauhid, mengetahui jenis-jenis kesyirikan, demikian juga penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Karena seseorang kalau akidahnya tidak lurus, maka yang lainnya pun akan ikut bengkok. Tapi kalau sudah akidahnya lurus, ini merupakan modal yang sangat besar bagi dia untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ya, sehingga yang prioritas adalah akidah. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan ibadah-ibadah wajib yang harus dilakukan tiap hari. Misalnya apa? Sholat. Ya, hukum toharoh, ya. Sholat tidak sah kalau toharohnya agak benar. Maka dia harus belajar toharoh, bagaimana toharoh yang betul. Kemudian bagaimana dia sholat sebagaimana tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Demikian juga ketika datang bulan Ramadan, dia punya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Dia hendaknya memiliki ilmu. Kemudian setelah dia memiliki harta, ya, datang kewajiban membayar zakat kepada dirinya, dia pun harus belajar tentang fikih zakat. Kalau dia ingin menunaikan ibadah umroh atau menunaikan ibadah haji, dia harus tahu ibadah umroh, ibadah haji. Kemudian berkaitan dengan pekerjaannya, apabila dia seorang pedagang, maka dia harus tahu fikih muamalah. Ya, dahulu salaf, salafun salih ridwanallah alaihim ajmain, bahkan melarang. Tidak semua orang itu boleh masuk pasar. Tidak semua orang boleh masuk pasar. Hanya orang-orang yang mengerti fikih muamalah yang diizinkan untuk masuk ke pasar. Kenapa? Kalau dia enggak punya ilmu tentang muamalah, apa yang akan terjadi, ya ikhwan? Dia akan melakukan muamalah yang melanggar syariat Islam. Dan ini terjadi, banyak orang terjatuh dalam perbuatan riba, ya, atau dalam jual beli ghoror tanpa apa? Karena apa? Karena tidak memiliki ilmu. Ya, ya, mereka, ya, harus punya ilmu, ya, ekonomi Islam. Harus punya ilmu. Ya. Nah, ini makanya dia punya prioritas apa yang dia butuhkan. Ya. Jangan kemudian dia, masya Allah, sebagian orang yang menguasai ilmu-ilmu alat, ya, ingin belajar ilmu balaghah misalnya, ya, dalam keadaan sholatnya enggak benar, akidahnya belum lurus, ya, belum memiliki basic akidah yang kokoh, tapi ingin belajar ilmu-ilmu alat yang demikian, yang seharusnya dia harus akhirkan. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya dia apa? Memiliki at-tadarruj, ya, bertahap, bertingkat. Dan enak kalau misalnya antum belajarnya itu secara bertingkat, smooth, ya, smooth itu apa artinya? Lancar gitu, ya, set jalannya. Tapi kalau tinggi, ya, seperti orang naik ke tempat yang tinggi saja, ya. Kalau dia ngeloncat ke tempat yang tinggi, ya, ada kemungkinan dia jatuh, patah kakinya, ya, atau dia tidak akan bisa sampai. Tapi coba kalau naik tangga, selangkah. Sama kayak kita belajar apa dusul lughah, ya, belajar bahasa Arab. Enak kan? Belajar dusul lughah dulu, ya, tahu bagaimana apa membentuk jumlah yang sederhana, kemudian baru belajar tata bahasanya sedikit, kemudian bagaimana pembentukan kata. Enak. Ya, tidak mengalami kesulitan yang berarti. Coba langsung belajar tata bahasa misalnya. Sama kayak anak kecil baru bisa bicara langsung belajar ini subjek, ini predikat, ini objek. Kira-kira bisa berhasil enggak? Enggak bakalan. Makanya banyak orang Indonesia gagal dalam belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena ketika belajar bahasa Inggris langsung dihadapkan pada apa? Present tense, past tense, ya. Kacau mereka, berat sekali. Coba mulai kalimat-kalimat sederhana, enak belajarnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang hendaknya dia belajar dengan apa? Berjenjang, dengan bertahap. Ya, ada mutadarruj, ini akan menjadi sebab ya ketidakadaan apa? Penjenjangan atau apa? Tahapan-tahapan ini akan menyebabkan seseorang mengalami kegagalan dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kesembilan yang bisa kita tambahkan atau tambahkan di catatan antum ya. Nanti antum ringkas, kan kita sudah bicara tentang apa? Faktor-faktor yang membantu, kemudian adab menuntut ilmu, kemudian faktor-faktor yang membantu, kemudian faktor-faktor yang membuat seseorang gagal ya dikumpulkan. Sekarang tambahkan kepada Syekh pada apa yang disampaikan oleh Syekh yang kesembilan, dunuwul himmah. Dunuwul himmah yaitu rendahnya semangat atau rendahnya cita-cita. Ya, rendahnya cita-cita. Seseorang itu hendaknya dia potensi yang ada pada dirinya itu dikerahkan semua. Ya, semampu apa dia untuk belajar itulah yang dia kerahkan. Jangan ogah-ogahan, ya udah saya yang penting ini selesai kitab apa Al-Kahfi ini udah deh, selesai deh, udah cukup deh saya belajar bahasa Arab ya. Ya enggak, terus-menerus belajar kita. Ya, yang namanya menuntut ilmu itu mulai dari ya kata Imam Ahmad, minal mahbarah ilal makbarah. Dari sejak orang itu sudah bisa memegang tempat tinta, sudah bisa menulis, ya sampai apa? Makbarah, sampai kuburan. Ya jangan pernah berhenti belajar, ya. Siapa tahu antum di sini, kita enggak tahu kan ya. Antum dibukakan jalannya misalnya untuk belajar ke luar negeri, ya pindah apa? Pindah profesi ya. Ya, ada yang apa engineer IT kemudian Masya Allah habis S1 dapat beasiswa ke Madinah misalnya belajar ya, jadi ustaz, jadi pengajar di Masjid Nabawi atau pengajar di Masjidil Haram Masya Allah ya, tamatan apa Mahat Ibnu Katsir saya ketawa ya senyum aja ya mudah-mudahan ada yang seperti itu makanya kita memiliki cita-cita yang tinggi tapi jangan sampai melupakan amanah orang tua ya saya perlu ingatkan ya itu juga penting amanah orang tua tetap dilaksanakan susah ustaz ya memang susah namanya ini masa perjuangan ya hidup adalah perjuangan katanya kan ya hidup adalah perjuangan makanya antum berusaha punya cita-cita yang tinggi ya jangan hanya sampai belajar seperti ini ya ikut kajian nanti ya banyak di antara kawan-kawan itu menyesal mereka ketika ketika di masa kuliah itu kajian bertebaran tapi mereka tidak manfaatkan semaksimal mungkin. Ketika sudah kerja di Jakarta, sudah jadi ya, sudah memegang titel engineer ya, kerja di perusahaan mau aja susah. Ya, alhamdulillah sekarang mereka Masya Allah di Jakarta itu kawan-kawan di Jakarta mereka buat panitia pengajian. Jadi mereka memanfaatkan waktu zuhur istirahat itu ya, sehingga Masya Allah masih bisa mendapatkan faedah, tapi tetap tidak maksimal. Kalau antum sekarang masih muda, ya masih fresh, belum punya keluarga, masih bisa fokus, masih banyak kebaikan yang bisa antum dapatkan. Ya, maka gantunganlah cita-cita yang tinggi ya. Jadilah seorang pemuda yang apa katanya di dalam sebuah bait syair yang kakinya itu menghujam di bumi, cita-citanya setinggi bintang Thuraya, sangat tinggi, masya Allah ya. Makanya dulu Syekh Mukbir rahimahullah, ya Syekh Masyaihina itu beliau motivator ya, sangat menghasung murid-muridnya untuk menjadi lebih baik daripada beliau. Ya, kemudian ada pertanyaan beliau bertanya kepada seorang penuntut ilmu, kamu mau jadi seperti siapa nantinya? Ya, kamu mau jadi seperti siapa? Ya, ana mau jadi seperti antum ya Syekh. Apalah saya kata beliau. Jadi seperti Syekh bin Baz itu, Syekh Utsaimin, Syekh Albani kata beliau. Jangan jadi seperti saya kata Syekh. Padahal untuk mencapai apa derajat Syekh Mukbil saja itu sudah sulit. Tapi kata beliau, ya jangan, saya ini nggak ada apa-apanya. Itu jadi Syekh Albani itu, ya jadi muhaddits. Ya, nah seperti itu kita harus punya cita-cita yang tinggi. Ya, insya Allah ada di antara antum ya, bukan satu dua, tapi mungkin banyak nanti ya. Jadi pengajar ya, jadi ustadz, jadi dai ya. Maka apa namanya? Kita coba mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khawlin na'am. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui tanganmu kepada satu orang saja itu lebih baik daripada unta-unta merah. Satu orang saja dapat hidayah melalui perantaraan kita. Ya, seperti unta-unta merah. Kemudian yang ke-10 ya. At-tasbif wat-tamanni. suka menunda-nunda dan berangan-angan, ya. Ya kalau ada dibuka kelas, ya nantilah saya ikut tahun depan, semester depan lah, ya. Buka lagi kelas, semester depan lagi lah. Sampai lulus enggak pernah ikut programnya. Maka kalau ada program dibuka, mumpung antum masih muda, langsung ikut ya. Mahat Ibnu Katsir masyaallah. Ya, kita bisa dapatkan faedah dari sana, ikut langsung. Jangan menunda-nunda. Kalau ada kesempatan misalnya daurah kitab apa, ikut. Ya jangan ditunda-tunda, nanti aja kalau misalnya tahun depan dibuka lagi. Ya kalau dibuka lagi, kalau ustaznya pindah misalnya. Qadarullah dulu ustaznya bisa ngajar, kemudian ustaznya pindah misalnya. Enggak ada lagi yang ngajar. Ya gigit jari. Seperti dulu kisahnya orang yang belajar di majelisnya Syekh Mukbil. Dia di hadapannya Syekh Mukbil. Bosan dia dengan pelajaran hadis. Nantilah saya belajarnya kalau sudah bisa ke Saudi belajar fikih sama Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Akhirnya Allah mudahkan dia. Padahal dalam keadaan dia masih bisa ngambil faedah dari Syekh Mukbil, dia menunda. Dia enggak nunggu sampai bisa berangkat ke Saudi belajar di hadapan Syekh Utsaimin. Sampai dia belajar di depan Syekh Utsaimin, Syekh Utsaimin bilang, "Ya, kita tuh penting ya ikhwan belajar hadis." Ya, di Yaman tuh ada ulama hadis kan, Syekh Mukbil. Ya, kata Syekh Utsaimin, "Penting bagi kita belajar hadis," ya. Baru dia menyesal, kenapa dulu waktu di Yaman enggak mengambil faedah dari Syekh Mukbil. Akhirnya Syekh Utsaimin sakit. Ya, baru dia pulang ke Yaman, sampai pulang ke Yaman Syekh Mukbilnya sakit. Akhirnya apa? Ilmunya Syekh Mukbil enggak dapat, ilmunya Syekh Utsaimin enggak dapat. Apa? Taswif, karena menunda-nunda. Maka ini diantara beberapa kesalahan yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Kemudian beliau menutup, ya, adab-adab penuntut ilmu ini, lidzalika yanbaghi lil insan ayyan zila nafsahu manzilatah. Oleh karena itu hendaknya seseorang, ya, sudah sepatutnya seseorang untuk menempatkan dirinya pada tempatnya. Wa an la yudannisaha bil aqdzar. Ya, hendaknya dia tidak mengotori dirinya dengan kotoran-kotoran, dengan noda-noda. Jadi seorang penuntut ilmu, ketika dia menjadi seorang penuntut ilmu, jangan dia cederai status dia sebagai seorang penuntut ilmu dengan hal-hal yang mengotorinya. Wa yahdharu hadhihi al-akhta mimma taqaddam. Hendaknya dia mewaspadai betul kesalahan-kesalahan yang telah kita sebutkan. Li'anna talibal ilmi syarrafahu Allah bil ilm wa ja'alahu uswatun wa qudwah. Ja'alahu uswatan wa qudwah. Karena seorang penuntut ilmu itu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Allah telah jadikan dia sebagai uswah, ya, teladan. Allah telah jadikan dia sebagai qudwah, sebagai contoh. Hatta annallaha radda umuran nas ya 'indal iskal ila ulama. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengembalikan urusan manusia ketika mereka mendapatkan suatu masalah kepada orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amn awil khauf adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka suatu perkara, baik itu keamanan maupun ketakutan, mereka menyebarluaskannya. Kalau mereka kembalikan itu kepada Rasul dan kepada ulil amri yang memiliki pemahaman, yaitu para ulama di antara mereka, la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum, maka orang-orang yang berilmu tadi, ya, akan tahu bagaimana bersikap terhadap permasalahan tersebut. Falhasilu annaka ya talibal ilm muhtaramun. Maka kesimpulan dari apa yang kita sampaikan ini, wahai para penuntut ilmu, engkau adalah seorang penuntut ilmu yang memiliki kedudukan terhormat. Ya, fala tunazzalu bi nafsika ila sahati dzul wa dha'ah. Demikian janganlah engkau, ya, rendahkan dirimu, ya, kepada kerendahan dan kerendahan, ya. Doa ini juga kerendahan. Ya, jangan engkau rendahkan dirimu. Jangan engkau posisikan dirimu pada posisi yang rendah. Balkun kamayan bagi antakun. Maka hendaknya engkau menjadi, ya, seorang figur sebagaimana mestinya. Ya, seorang penuntut ilmu hendaknya dia membedakan diri dari yang selainnya. Inilah ya ikhwan, mungkin apa yang bisa kita pelajari dari kitabul ilmi. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kita tidak membahasnya sampai tuntas fatwa-fatwa yang ada di belakang. Ya, kita tinggalkan karena insya Allah sudah cukup apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan bisa membimbing kita untuk, ya, melalui ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk meraih keberhasilan dalam menuntut ilmu. Adapun apa kitab yang akan dibahas setelah ini, insya Allah nanti bagian kurikulum akan menyampaikannya kepada antum. Ya, setelah libur panjang. Ya, bismillahi taala. Nakifilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.